Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, berdasarkan skala kebutuhan, wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga serta pulau-pulau terluar kita lebih membutuhkan kehadiran aparat militer profesional dibandingkan dengan wilayah lainnya. Untuk itu, Hermawan Sulistyo setuju jika pangkalan serta markas-markas militer yang berada di wilayah perkotaan dipindahkan ke kawasan perbatasan atau pulau terluar NKRI dengan kualitas kesejahteraan jajaran militer ditingkatkan sebaik dan setinggi mungkin. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi itu, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seandainya kita punya militer yang kuat serta profesional di perbatasan, tampaknya negara tetangga juga enggan untuk mencoba-coba melakukan tekanan ya Pak? Ya, dan itu kejadian tuh berulang-ulang terus loh, sampai sekarang gitu. Kalau ada tentara kuat di sana, ada senjata-senjata, ada bom nuklir kecil-kecil gitu kan, buat nembak Malaysia gitu, takut juga mereka kan nggak berani macam-macam. Nggak berani bunuhin TKI kita, nggak berani ngepukin wasit karate di sana. Tapi Pak, bukankah belakangan ini negara tetangga juga lebih banyak diam ketika aparat kita tegas menenggelamkan kapal-kapal mereka yang masuk wilayah kita tanpa izin? Iya, diam tapi di sisi yang lain kan masih aja sama. Ngusirin TKI kita, jatuhin hukuman seenaknya kayak gitu kan masih. Mana, coba kalau kita ke Malaysia itu, orang Indon cari... Orang Indon, dibilang Indon itu kan pejoratif, istilah sebutan yang melecehkan orang Indonesia. Indon cari makan di Malaysia, kayak gitu kan. Jadi, pada intinya, pemisahan tugas pokok dan fungsi antara aparat sipil dan militer memang harus dilakukan sesuai dengan kondisi geografis kita ya, Pak? Iya, jadi tentara menjaga, misalnya, ya, KPK mau diserbu polisi, gitu kan. Diserbu polisi, tentaranya disuruh jaga dalam status PKO, ya, dalam status perbantuan dengan batas waktu, bukan ditempatkan permanen sebagai satpam seperti di Kementerian Perhubungan itu marinir kok jadi satpam. Bukan hanya melecehkan, itu melecehkan sekaligus memperlemah negara ini. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Benny Rahmadi, Pas FM.